Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'dhiman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين Jamaah Salatul Maghrib rahimakumullahu taala jami'an walhamdulillah. Itulah kalimat yang patut dan senantiasa untuk kita perhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Rabbul Alamin, karena dengan segala kenikmatannya pada kita sekalian hingga pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini insyaallah, yang merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatun azimah, sehingga kepadanya lah kita senantiasa bersyukur dan memuji dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lahu ala ihsani. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan Allah, dan kita bersyukur kepada Allah atas taufik dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sekalian. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, pada beberapa pertemuan sebelumnya, karena satu dan lain hal sehingga majelis kita dua pekan berturut-turut tidak sempat terisi karena ketergangguan kesehatan, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita melanjutkannya. Naam, kita masuk kepada rukun yang berikutnya dari rukun Islam, yaitu as-siyam, di mana sebelumnya kita telah menjelaskan tentang perkara sadaqah atau zakat serta dengan athar al-hasana al-mutarattibah alaihi, yaitu pengaruh bersamaan dengan pengaruh yang baik yang ditimbulkan daripada bersedekah atau berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu berkata penulis hafizahullah taala syekhuna syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa amma as-siyamu fa inna atharahu 'azimatun wa nataijuhu kabiratun wa dhalika anna fi as-siyami junnatan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun puasa, maka pengaruhnya sangat besar, azimah, pengaruh yang agung, disebabkan karena puasa ini adalah junnatan, perisai di dalam Islam yang akan melindungi orang-orang yang berupaya mewujudkan as-siyam tersebut, yaitu puasa tersebut melindungi dirinya dari segala mara bahaya fi hadhihi dunya, di dunia ini maupun terlebih di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga hamba yang berupaya menegakkan puasa ini. Naam, terkhususkan puasa al-wajibat, puasa yang wajib-wajib, maupun puasa yang sunnah-sunnah. Naam, hadis ini adalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siam di sini adalah siamu sunnah an-nawafil, puasa-puasa sunnah, as-siamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Yang dimaksud oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah puasa-puasa sunnah, baik yang muakkad ataupun yang ghairu muakkad. Naam, hal tersebut dapat diketahui dari kesempurnaan hadis tersebut, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dengan semangatnya alaihi radhiyallahu anhu, demikian pula kebiasaan para sahabat-sahabat Rasulullah yang menunjukkan semangat mereka selalu bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam di dalam perkara agama mereka. Di dalam hadis ini sahabat Mu'adz bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yubaidni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, beritakan kepadaku satu amalan yang kalau aku melakukan amalan tersebut maka aku masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqad sa'alta na'udzimin fa innahu yasirun lima yassarahu Allah taala alaihi. Benar-benar sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya dengan satu pertanyaan yang agung, yang niscaya benar-benar akan mudah amalan tersebut dilakukan oleh seorang hamba yang memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya kemudahan untuk mewujudkan amalan tersebut. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz dengan menyebutkan rukun Islam yang lima. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini menafsirkan syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang merupakan rukun Islam yang pertama. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, engkau memurnikan ibadah itu kepada hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Naam. Kalimat ini menafsirkan syahadatain, yang merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya wajib kita membersihkan, menjernihkan ibadah itu hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk jenis-jenis kesyirikan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, wa tasumu ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau berhaji di Baitullah al-Haram. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Tidakkah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-saumu junnatun, bahwa pintu kebaikan itu adalah puasa yang merupakan perisai. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian sedekah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Naam, inilah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalil ini menunjukkan bahwa as-saum yang kedua yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah puasa an-nawafil al-mustahabbat, puasa-puasa sunnah. Karena pada awalnya Rasulullah telah menyebutkan puasa wajib di rukun Islam yang lima. Kemudian Rasulullah menyebutkan pintu-pintu kebaikan yang lainnya adalah as-saumu junnah. Puasa itu adalah merupakan perisai, tameng bagi orang-orang yang mewujudkannya. Yang dimaksud adalah puasa-puasa sunnah. Nah, ini menunjukkan asar, pengaruh yang baik yang ditimbulkan bagi di dalam kehidupan setiap muslim di dunia ini maupun kehidupan di yaumul qiyamah, bagi yang benar-benar memperbanyak mewujudkan as-siyam, baik dengan puasa wajib di bulan suci Ramadan yaitu akan di mana pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta para syaitan dibelenggu, yang merupakan keutamaan daripada siamu Ramadan, merupakan keutamaan bulan suci Ramadan dan berpuasa di dalamnya, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan syaitan-syaitan terbelenggu. Naam, ini keutamaan daripada puasa yang wajib di bulan suci Ramadan. Demikian pula puasa-puasa yang sunnah yang Rasulullah menyatakan adalah junnatun, perisai. Dan hal ini diwujudkan pula oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan contoh bahwa puasa ini adalah junnah dalam hadis yang sangat ma'ruf yang juga muttafaq ala sihhatihi, disepakati kesahihannya dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah menyatakan, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil faraj wa aghaddu lil basar wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda kaum muslimin, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, melakukan ba'ah, pernikahan. Sebagian ulama al-ba'ah adalah berhubungan suami istri, jima. Barang siapa yang mampu di antara kalian hendaklah menikah, falyatazawwaj. Karena yang demikian itu ahsanu lil faraj, lebih menjaga kemaluannya. Wa aghaddu lil basar, dan lebih menundukkan pandangannya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-saum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang tidak punya kemampuan untuk menikah, fa'alaihi bisawm, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija', karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Naam, menjadi junnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa anhuma. Naam. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu menikah, baik ketidakmampuannya secara maknawiyah, yakni tidak mampu dengan untuk melakukan jima, pergaulan suami istri, atau tidak mampu dalam bentuk harta, naam, dan selainnya, maka dianjurkan orang yang seperti ini untuk berpuasa agar dia terhindar dari jatuhnya ke dalam maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka ini menunjukkan pengaruh yang baik yang ditimbulkan dalam kehidupan setiap muslim di dalam mewujudkan as-siyam, puasa tersebut. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Sebagai faedah pula di dalam hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kepada kita kaum muslimin, para pemuda, untuk berpuasa, falyatazawwaj, untuk menikah. Naam, karena dengan menikah akan menjaga muslim tersebut, muslimah tersebut, dari hal-hal yang merupakan maksiat, pelanggaran atau kedurhakaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa yang sering dilakukan oleh farji, demikian pula apa yang sering dilakukan oleh al-basar, pandangan-pandangan kita. Naam, maka dua ini adalah termasuk sumber daripada perbuatan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, yaitu dengan menegakkan pernikahan. Nah, bagi yang mampu mewujudkannya. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang mengkhawatirkan dirinya atau bahkan dia telah terjatuh dalam maksiat, kemudian dia belum sempat menikah, maka yang seperti ini wajib baginya untuk menikah. Kalau seandainya dia miskin dan tidak mampu, maka berlaku baginya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yughnikumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kekayaan pada kalian. Naam. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah terjatuh dalam maksiat, kemudian pada posisi dia tidak mampu menikah, tidak mampu dari sisi materi, naam, dari sisi harta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemampuan padanya. Menikahlah. Naam. Iyakunu fuqara yughni kumullah. Jika mereka itu orang-orang miskin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia kekayaan, akan Allah berikan padanya kekayaan. Naam. Adapun pada seseorang yang tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam maksiat dan dia belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisyam, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua kaum muslimin wal muslimat. Ada yang pernah bertanya, dia seorang penuntut ilmu, Allahul Musta'an, pernah bertanya bahwa saya tidak mampu menikah, belum mampu dari sisi materi. Tetapi bersamaan dengan itu pula aku tidak mampu berpuasa. Naam. Apakah antum sudah coba? Naam. Beberapa kali saya mencoba, katanya. Kalau saya berpuasa, saya tidak bisa belajar, tidak bisa menuntut ilmu. Tapi kalau dia tidak berpuasa, kuat menuntut ilmu. Naam. Ini tidak bertentangan. Memang demikian, orang yang berpuasa itu lemah. Lemah karena dia tidak makan dan minum. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa, makan dan minum, sehingga dia lebih kuat untuk melakukan proses belajar mengajar. Seperti pula orang yang berjihad dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berjihad berpuasa ini tentunya lemah fisiknya. Maka jangan berpuasa pada kondisi dia sedang berjihad. Nah, maka dia bertanya, saya pun tidak mampu berpuasa. Apa jalan keluarnya? Siapa kira-kira yang memberikan solusi orang yang seperti ini? Tidak mampu menikah, tapi tidak mampu juga berpuasa. Nah, apa arahannya terhadap orang yang kondisinya seperti ini? Nah, maka kita nasihatkan dengan apa yang kita sebutkan tadi dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau yang pertama kita katakan bahwa berpuasalah, membiasakan, karena perbuatan yang suatu amalan yang telah terbiasa itu menjadi mudah baginya. Nah, mungkin dia belum terbiasa, baru 1, 2, 3 kali sudah menyerah. Padahal kalau dia terbiasa dengannya maka akan menjadi mudah. Nah, ini semua kita mengalami akan hal demikian, tajribah. Awalnya sulit, sebagaimana pula pada puasa Ramadan. Mengapa pada puasa Ramadan dia mampu sebulan penuh berturut-turut? Nah, mengapa pada puasa sunnah dia tidak mampu? Ini menunjukkan karena dia belum berupaya memaksimalkan upayanya dan juga tekadnya. Karena segala sesuatu insya Allah dengan tekad yang kuat akan menjadi mudah. Nah, sebagaimana perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh murid-murid beliau, di mana Syekh Ibn Baz dalam keadaan umurnya yang sudah tua, tapi bersamaan dengan itu kesibukannya sangat banyak, tanggung jawab ini dan itu sebagai pimpinan Dewan Fatwa Mufti Kerajaan Arab Saudi juga. Naam. Dan umur beliau yang 80 tahunan bahkan sampai mencapai 90 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Naam. Tapi beliau sangat kuat dan mampu menyelesaikan seluruh tugas-tugas beliau. Beliau ditanya oleh muridnya, dengan apa antum mampu melakukan hal tersebut? Beliau menjawab dengan azam, dengan tekad. Dengan tekad. Karena dengan tekad itu akan memudahkan segala urusannya seseorang yang berupaya, telah berupaya dan menguatkan tekadnya untuk melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan-jalan kemudahan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa, maka orang yang seperti ini melihat maslahat. Kalau dia sangat khawatir terjatuh dalam perkara maksiat, wajib atasnya untuk menikah. Yughnikumullah, Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang memberikan kemampuan, menikah. Kalau dia tidak mengkhawatirkan, maka dia melihat, maka tidak wajib atasnya, belum wajib atasnya. Kalau dia ingin untuk meneruskan talabul ilm, menuntut ilmu, tafadhal. Naam. Kalau dia pun mau menikah, fala ba's. Merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian kita kembali kepada perkataan Syekh Hafidhahullahu taala di dalam mengomentari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, bahwa puasa ini adalah perisai. Junnatun minan nar, yakni perisai yang akan melindungi pemiliknya dari api neraka. Wa wiqayatun minha fid daril akhirah, dan juga perisai yang akan menjaga pemiliknya nanti di yaumul akhirah, di hari kiamat nanti akan menjaga dirinya dari huru-hara yaumul kiamah. Naam. Dengan puasa tersebut, junnatun minal ma'asi, perisai dari para dari maksiat-maksiat. Id inna fihi id'afu quwwati syahwa fin nafas fayakbahu jimahaha wa yahulu bainaha wa baina an taqa'a fil mazaliq wa taqa'a fil umuril muharramah bisababi tamattu'i bin ni'am wa taladdudhi biha. Di mana seseorang yang berpuasa akan mengekang syahwatnya pada dirinya dengan puasa tersebut, dan akan menjadi penghalang antara dirinya dengan ketergelinciran-ketergelinciran, akan menghalangi antara dirinya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tamattu bin ni'am, dengan sebab dia berlezat-lezat dengan kenikmatan. Naam. Maka dia tinggalkan kelezatan-kelezatan tersebut dengan berpuasa. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari hal-hal yang haram, akan mengekang syahwatnya untuk kemudian terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nafsa qad taqaddama bi sababi dzalika ala ma la tuhmadu uqbahu fid dunya wal akhirah. Wa li hadza qala an-nabiy al-karim alaihi salatu wassalam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Naam, karena memang jiwa sebagaimana yang kita ketahui, ammaratun bisu, selalu mengajak, mengantarkan kepada kejelekan. Syahwat, syahwat kita pada setiap manusia selalu mengiming-iminginya kepada hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kepada dirinya kepada kejelekan-kejelekan. Naam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Adapun neraka diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan, yakni dengan syahwat-syahwat, dengan berbagai keinginan-keinginan. Naam, maka dengan berpuasa akan mengekang syahwat tersebut. Naam, berarti akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menjadi sebab mengantarkan kepada api neraka. Huffatin nar bil bisyahwat, diliputi neraka itu dengan syahwat-syahwat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Oleh karena itu, demikianlah kenyataan yang menunjukkan bahwa surga itu selalu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yakni mengekang hawa nafsu ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, karena ada bentuk perlawanan. di mana kesenangan kita, keinginan kita, syahwat kita menginginkan untuk kepada yang lezat-lezat, tetapi keimanan kita melawan hal tersebut. Naam, keimanan kita yang menginginkan surga tadi melawan kesenangan-kesenangan tersebut, maka ini terjadi pergolakan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, bahwa orang yang ingin mendapatkan surga maka dia harus menghadapi, melawan segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Naam. Dalam seluruh sisi kehidupan kita. Oleh karena itu ini seiring dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, bahwa dunia ini adalah apa? Dunia ini sebagai kepada muslim sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjaranya kaum mukminin. Iya. Kemudian untuk orang-orang kafir apanya? Surganya. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sama dengan hadis ini. Bahwa dunia ini adalah penjaranya kaum mukminin. Penjara itu sesuatu yang tidak menyenangkan, karena dia terhimpit dengan empat arah. Naam, empat sudut tembok yang membatasi ruang geraknya, sehingga dia mau berjalan ke depan terhalang dengan tembok, mau balik ke belakang juga terhalang, ke kiri terhalang, ke kanan terhalang. Sehingga ini ibaratnya dengan penjara. Naam, artinya dia selalu mengekang syahwatnya, menahan keinginan-keinginannya, sehingga dengannya dia akan mendapatkan surga. Dia mendapatkan surga. Sebaliknya, kalau dia melepaskannya sesuai dengan syahwat-syahwat tadi, syahwat syaitania, maka berarti dia melepaskan surga dan menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Demikian keberadaan seorang mukmin. Naam, maka dengan berpuasa ini adalah salah satu solusi yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap muslim untuk keluar dari, menjauhkan dirinya dari neraka dan mengantarkan dirinya ke dalam surga. Maka kata beliau hafizahullah, "Fattariqu ilal jannati yahtaju ila sabrin ala ta'atillahi azza wa jal wa yahtaju ila sabrin anil ma'asi." Maka jalan menuju ke surga membutuhkan sabar, kesabaran untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan membutuhkan kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Sabar di dalam ketaatan dan sabar di dalam meninggalkan maksiat, inilah jalan yang mengantarkan ke surga. Dan sebaliknya, wattariqu ilan nar mahfufun bisyahwat, jalan yang ke neraka ini diliputi dengan syahwat, dengan berbagai syahwat. Fa idza ta'ada al-insan an tilka syahwat dhafara bisalamah, maka apabila seorang manusia menjauhkan diri dari, melepaskan syahwat-syahwat tersebut, maka dia akan selamat. Naam, dia akan selamat. Wa idza aqdama 'ala syahwat, tetapi kalau dia mengikuti syahwat tersebut, fa inna dzalika qad yuqi'uhu fil umuril muharramah, maka akan menjatuhkan dia ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadilah syahwat itu ladzatan ajilatan, kelezatan yang disegerakan, walakin ya'kubuha aw ya'kubaha hasratun wa nadamatun wa khizyun wa arun fid dunya wal akhirah, akan tetapi disusul dengan penyesalan, kerugian, naam, penderitaan fid dunya wal akhirah, di dunia ini terlebih-lebih di yaumul akhirah. Kesenangan yang sementara tetapi berakhir dengan kesengsaraan yang terus-menerus. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, faqad bayyana alaihi salatu wassalam annal insana idza kana qadiran 'ala az-zawaj. Setelah itu beliau menyebutkan hadis yang telah kita sebutkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bahwa puasa ini sebagai wija, sebagai perisai, sebagai tameng bagi orang yang mewujudkannya. Naam. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil faraj wa aghaddu lil basar wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Maka kata beliau hafizahullah, idza kana qadiran 'ala az-zawaj fa 'alaihi an yubadir ilaihi liyu'iffa nafsahu. Barang siapa yang mampu untuk berpuasa atau menikah, bersegeralah untuk melakukannya, karena ini akan menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga kehormatan orang lain, yaitu ketika dia melakukan perzinahan berarti dia juga menggugurkan kehormatan orang lain, yaitu wanita. Wa idza kana ghaira qadirin fa innahu yata'atu hadzal 'ilaj an-nabawi. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia mewujudkan pengobatan nabawiyah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa. Li'annahu hamiyatun wa wiqayatun min an yaqal insan fil ma'asi. Karena ini akan menjadi tameng penjaga untuk seseorang itu terjatuh dalam maksiat, wa dzalika lima yahsulu fis shaum min id'afin nafs wa adami tamakkuniha min al umur allati kanat tatamakkanu minha fi halit tan'um fil ma'akil wal masyarib. Naam, yaitu dengan mengekang syahwatnya, di mana syahwat tersebut memungkinkan untuk dilepaskan ketika dalam keadaan dia tidak berpuasa, dalam keadaan dia bernikmat-nikmat dengan makanan dan minumannya. Ini peluang lebih memungkinkan baginya untuk melepaskan syahwat tersebut. Tetapi ketika dia berpuasa, maka peluangnya lebih kecil. Naam, dan lebih mudah untuk dia bisa menahan, karena jiwanya sedang lemah. Dia menahan dirinya dari makan dan minum, menyebabkan dia lemah, syahwatnya pun melemah. Naam, walhasil anna hadza tawjihun nabawi karim. Kesimpulannya bahwa ini adalah bimbingan kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalus salat wa atammut taslim, adalah Rasulullah nabi yang paling afdal. Naam, bimbingan beliau kepada para pemuda kaum muslimin wal muslimat untuk menyegerakan az-zawaj, menikah apabila memungkinkan baginya dan mereka mampu atasnya. Wa idza lam yastati'u, kalau mereka tidak mampu, fa innahum yakbahuna jimaha nufusihim bisyam, hendaklah mereka mengekang syahwat jiwa-jiwa mereka tadi dengan berpuasa. Naam, maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin wal muslimat, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman fitnah, di zaman ikhtilat, percampur bauran antara kaum lelaki dan perempuan, hendaklah mereka memperbanyak berpuasa. Naam, secara khusus puasa-puasa yang wajib maupun menambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Naam, puasa yang muakkad, misalnya puasa Arafah. Naam, puasa pada tanggal 9 Zul Hijjah, puasa Arafah, atau puasa Muharram pada tanggal 9-10 Muharram. Naam, atau puasa Al-Bidh, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dari bulan Hijriah, bulan Qomariyah. Naam, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa sunnah Senin Kemis. Naam, maka kita nasihatkan, kita anjurkan kepada kaum muslimin di zaman sekarang ini, para pemuda syabab, baik lelaki ataupun perempuan, untuk memperbanyak berpuasa. Naam, agar mengurangi nilai perzinahan, naudzubillah, mengurangi maksiat dari perzinahan atau pacaran dan apa-apa yang mengantarkan kepadanya, dari percampur bauran dan lain sebagainya. Maka ini adalah musibah yang menimpa para pemuda kaum muslimin wal muslimat. Demikian pula yang terakhir, ikhwani fiddin azzakumullah, kata penulis hafidhahullah, wa fi siyamil aghnia ihsasuhum bi alamil ju', juga diantara manfaat yang ditimbulkan dari puasa yaitu terhadap orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang melakukan puasa akan merasakan bagaimana laparnya orang-orang miskin, penderitaannya orang-orang miskin akan dapat dirasakan oleh mereka yang kaya tetapi melakukan puasa. Sehingga dengannya fayatadzakkaruna ni'matallahi 'alaihim, mereka teringat dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mereka dari kekayaan tersebut. Fayashkuruna Allah azza wa jal, lalu mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan tersebut. Wayashuruna bi anna lahum ikhwanan, dan kemudian mereka akan merasakan bahwa orang-orang yang miskin yang belum diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka ini adalah saudara seiman, saudara seislam, yang mestinya pun mereka merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya tersebut. Naam, sehingga dengan puasa tadi dia yata'allamuna minal ju', dia juga merasa sakit dari kelaparan. Naam, berbeda dengan orang yang tidak melakukan puasa. Naam, berat baginya untuk menjiwai dan merasakan penderitaan orang-orang miskin karena dia tidak merasakannya. Sekalipun dia mengetahuinya, tapi dia tidak merasakan, belum merasakannya. Maka dengan berpuasa ini melatih diri untuk merasakan, memberikan rasa pada diri kita dari apa yang dirasakan pada saudara-saudara kita, fuqara wal masakin. Naam, dari kelaparan dan selainnya, kekurangan harta. Li'annahum la yajiduna ma yasuddu ramaqahum, fayakunu dhalika hafizan lahum alal ihsan ilal masakin. Sehingga akan mengantarkan orang-orang kaya ini tadi yang berpuasa untuk selalu berbuat ihsan, selalu berbuat baik kepada orang-orang miskin, wal bazal lil muawizin wal muhtajin, dan selalu bersedekah. Naam, menyalurkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga terjadi apa yang telah disebutkan sebelumnya dari takaful ijtimai, tali pertautan antara satu dengan yang lainnya dari kaum muslimin, dari berbagai kalangan. Naam, mereka merasakan persamaan. Yang membedakan di kalangan mereka itu adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, berbeda dengan apa yang kita persaksikan di zaman kita sekarang ini. Kebanyakan kita sekarang dengan kelemahan iman, dengan zaman fitnah, kita mengukur kemuliaan itu adalah dengan harta. Sadar atau kita tidak menyadari, inilah yang terjadi pada di tengah-tengah umatul Islam. Mengukur kemuliaan itu, harga diri itu dengan harta dan jabatan. Siapa yang merasa dia lebih tinggi, kekayaannya lebih besar dan lebih tinggi jabatannya, dia pun merasa bahwa dialah yang lebih mulia. Na'udzubillah. Padahal ini adalah suatu hal ihana, suatu kehinaan khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah pun orang-orang yang kaya dan yang punya kedudukan untuk menghadirkan di dalam hatinya bahwa dia tidak merasa mulia dengan ini, tapi dia mulia dengan ketakwaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia merasa di hadapan orang-orang, di hadapan saudaranya yang lain, tidak lebih bertakwa, naam, tidak lebih banyak ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia merasa dia lebih butuh kepada orang tersebut, sekalipun dia punya kekayaan lebih besar daripada, dan juga jabatan yang lebih tinggi. Naam, berbeda dengan apa yang kita saksikan di zaman sekarang ini. Wallah, jangankan di kalangan awam, di kalangan kaum muslimin pun ahlus sunnah, Ini banyak yang tidak mampu menghadirkan hal-hal yang seperti ini, sehingga pun terbawa dalam kehidupannya. Ketika dia merasa bahwa dia lebih kaya dan lebih tinggi jabatannya atau kedudukannya di dunia ini, nah, atau lebih tinggi ilmu keduniaannya, dia pun merasa bahwa dia lebih mulia. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Ini tidak pantas. Nah, ini adalah akhlak dan sifatnya awamun nas, awamnya kaum muslimin. Adapun orang-orang yang faham, yang memiliki ilmu dan ibadah, dia selalu mengukur segala kemuliaan itu adalah dengan takwa, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yaitu mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah di atas bimbingan cahaya Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pun kita membangun muamalah kita, kita baik dan menambah cinta kita kepada orang yang lebih bertakwa dan mengurangi cinta kita kepada orang yang tidak lebih bertakwa dalam bermuamalah keseharian. Ini yang harus kita jadikan sebagai mizan, sebagai patokan. Jangan kita membalik. Kita baik kepada orang yang banyak bermaksiat, tetapi orang yang bertakwa terkadang kita benci tanpa alasan yang syar'i, tanpa ada alasan. Padahal kepada orang yang banyak melakukan maksiat, dia sangat baik. Nah, ini ukurannya awam, tidak pantas dilakukan oleh sunni ahlu sunnah wal jamaah. Muamalah kita adalah dibangun di atas al-wala' wal bara'. Ini merupakan akidah tauhid ahlu sunnah, berloyalitas dan berlepas diri. Maksudnya kita menghadapi setiap individu muslim, cinta dan benci kita tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung kepada kredibilitasnya di dunia ini. Lebih kaya maka kita lebih dekat dan lebih baik. Ini namanya penjilat. Nah, tidak pantas akhlak yang seperti ini. Ini akhlak yang radiah, akhlak yang radilah. Naam, akhlak yang ihana, akhlak yang rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihatan li, sebagai nasihat untuk saya dan pada untuk antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.